Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa besar membenci orang-orang yang soleh. Telah kita sebutkan sebelumnya tadi bahwa menilai seorang wali, apakah dia wali Allah atau bukan wali Allah, adalah dari sisi ketaatan. Di mana telah disebutkan di dalam ayat bahwa wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Bukan seseorang dinilai sebagai wali dari sisi apakah dia punya kemampuan yang luar biasa atau tidak. Itu bukan sebagai tolak ukur. Mungkin saja seorang waliullah memiliki hal yang luar biasa, Allah karuniakan kepada dia. Mungkin juga tidak, bahkan dia biasa-biasa saja. Sebaliknya, orang yang dia musuh Allah mungkin punya hal yang luar biasa karena dibantu oleh syaitan. Padahal dia bukan orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, termasuk yang menerangkan bab ini bahwa kewalian itu diperoleh dengan iman adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan kepadanya. Dan tetaplah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, hadis ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang akan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal dengan amalan-amalan yang wajib. Semakin banyak yang dilakukan dari kewajiban, maka semakin dekat kepada Allah. Begitu pula dengan amalan sunnah, semakin banyak sunnah yang dilakukan maka juga semakin dekat kepada Allah. Lalu lanjutan hadisnya, Allah berfirman, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya maka aku adalah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yusiru bihi, dan penglihatannya yang ia melihat dengannya, wa yaduhu allati yabtishu biha, dan tangannya yang ia bertindak dengannya, wa rijluhu allati yamshi biha, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Artinya, ketika seorang sudah sangat dekat kepada Allah lalu Allah mencintainya, maka ia akan menjadi orang yang senantiasa terbimbing oleh Allah Azza wa Jal. Saat melihat, penglihatannya terbimbing oleh Allah, tidak melihat kecuali kepada yang baik. Saat mendengar, tidak mendengar kecuali dengan bimbingan Allah Azza wa Jal. Saat bertindak dengan tangannya, tidak melakukannya kecuali dengan bimbingan Allah. Tidak berjalan ke suatu tempat kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah waliullah, senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia sampai kepada tingkatan ini? Karena dia melakukan ketaatan kepada Allah dengan amalan yang wajib dan diikuti dengan amalan yang sunnah. Nah, jadi hadis ini juga bisa menjadi tolak ukur siapakah yang disebut dengan wali Allah. Nah, ketika telah tetap dalam pengertian kita siapa wali Allah, kemudian kita pun terapkan, oh fulan kalau begitu kemungkinannya termasuk waliullah karena dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa, dia melakukan kewajiban, dia melakukan yang sunnah, dia menjauhi yang haram dan seterusnya. Maka kewajiban kita adalah mencintainya. Karena Allah mencintainya. Allah katakan, "Fa idza ahbabtuhu." Kalau aku mencintainya, berarti kita pun harus mengikuti cinta Allah kepadanya. Dan sebaliknya, kita tidak boleh membencinya. Kalau kita membencinya, artinya kita membenci orang yang dicintai Allah. Karenanya, siapa yang membenci wali Allah, maka dia telah menantang aku dengan peperangan. Ya, seolah-olah menantang Allah Azza wa Jal untuk melakukan perang. Na'udzubillah min dzalik. Dan siapa yang mampu menghadapi Allah Azza wa Jal, tentu tidak ada satupun dari makhluknya. Dan kita sangat-sangat lemah, kita sangat-sangat tidak punya kemampuan, dan bahkan justru apapun yang kita miliki dari Allah Azza wa Jal, kekuatan apapun dari Allah Azza wa Jal. Maka hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang membenci orang-orang yang saleh, dia berada dalam bahaya besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis berikutnya disampaikan oleh penulis rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, la yubghidhu al-ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. La yubghidhu al-ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Artinya, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, dan riwayat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, la yubghidhu al-ansara, tidaklah membenci orang Ansar, rajulun, seseorang yang yu'minu billah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini juga menunjukkan tentang kewajiban mencintai orang-orang yang saleh, yang dalam hadis ini disebutkan salah satu dari mereka adalah orang-orang Ansar. Al-Ansar adalah para sahabat yang dari Madinah membantu Rasulullah, membela Rasulullah, mengorbankan jiwa dan raga mereka demi Islam. Mereka orang-orang Ansar telah terbukti iman mereka. Ya, perjuangan mereka adalah bukti nyata dalam kejujuran iman mereka. Sehingga cinta kepada Ansar juga bukti keimanan. Karena mereka orang yang beriman dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Seorang yang mencintai orang-orang Ansar berarti dia juga orang yang beriman, orang yang baik, orang yang berloyal kepada orang-orang yang beriman. Sebaliknya, bughdul Ansar, kata Nabi, nifaq, kemunafikan. Seorang yang membenci Ansar, bagaimana membencinya? Bukankah orang Ansar para pejuang Islam yang mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kejayaan Islam? Kalau ada yang membenci mereka, ini jelas kemunafikan. Nah, itu kata Nabi dalam hadis yang lain. Hubbul Ansar iman wa bughdhum nifaq. Cinta kepada orang Ansar adalah keimanan dan benci kepada mereka adalah kemunafikan. Nah, di sini dalam hadis yang baru kita baca, Nabi katakan tidak ada yang benci kepada orang Ansar seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti ya, lawannya ya. Kalau ada orang yang benci kepada Ansar, dia orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang tadi disebut dalam hadis lain punya sifat kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau ini dikatakan terhadap mereka orang-orang Ansar, tentu lebih-lebih lagi terhadap kaum Muhajirin. Ya. Muhajirin lebih nyata lagi perjuangan mereka dalam membela Islam. Maka juga sama cinta kepada Muhajirin tentu merupakan bukti keimanan, dan benci kepada Muhajirin juga bukti kemunafikan seseorang. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian juga orang-orang soleh yang lain, ini adalah contoh atau salah satu contoh kewajiban cinta kepada mereka orang-orang yang soleh. Dan tidak terbatas pada Muhajirin dan Ansar, tapi juga menyeluruh. Dalam arti di sini, kewajiban kita kepada sesama orang Islam yang Islamnya benar, mengikuti sunnah Nabi, orang-orang yang saleh, nah, kita harus berloyal kepada mereka. Allah Azza wa Jal telah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 55-56, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Hanyalah wali kalian adalah Allah, wa rasuluhu dan orang-orang dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, yaitu yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, wa hum raki'un, mereka melakukan rukuk. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan siapa yang berloyal kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah merekalah orang-orang yang menang. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban sesama Muslim, mukmin, ya, selama iman mereka benar, Islam mereka benar, harus saling berwala, berloyal, apalagi terhadap orang-orang yang soleh. Siapapun dia, dalam arti ya, walaupun mereka bukan dari kalangan para sahabat, bukan dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi kalau terbukti kesolehan mereka sesuai dengan ciri-ciri yang tadi kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, maka kita berkewajiban mencintai mereka dan tidak boleh membenci mereka. Dan ketika kita membenci mereka, jatuhlah kita kepada suatu dosa. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ini pembahasan tentang bughdus salihin, dan sebagai penutup pembahasan ini bahwa ya, kalau begitu kesimpulannya ya, kita dilarang membenci orang-orang yang saleh dan kita berkewajiban untuk mencintai mereka. Hanya saja di sini ada satu hal yang perlu kita perhatikan ya, bab membenci orang saleh atau mencintai. Nah, harus ini betul-betul tata cara dan tolak ukurnya itu diukur sesuai syariat ya. Karena terutama di zaman sekarang ini, ketika pemahaman-pemahaman agama banyak yang keliru, kadang kita ini melakukan suatu perbuatan ya, melakukan suatu perbuatan, perbuatan itu benar tapi dinilai salah, terutama dalam bab ini. Dan yang disebutkan oleh Syekh penulis di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, misalnya dalam kitab Al-Usulus Sittah, ya, kaitannya dengan bab ini, seseorang yang menerangkan tentang tidak boleh bertabarruk ya, ngalap berkahnya orang-orang soleh misalnya, Berziarah ya berziarah kepada orang soleh, tapi ziarah yang syar'i. Jangan melakukan apa perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan agama saat ziarah tersebut. Nah, ini kan benar dan ini sesuai tuntunan Nabi, tapi oleh sebagian pihak dinilai ini membenci orang-orang yang soleh. Dan beliau sendiri kena tuduhan seperti ini sebagai orang yang membenci para wali Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sampai menulis dalam kitab Ushulus Sittah, salah satu yang beliau bahas bab ini. Ya. Seorang anggap juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menerangkan bab ziarah kubur. Beliau tidak mengharamkan, cuma beliau menerangkan yang benar begini, yang salah begitu. Ziarah kubur Nabi yang benar begini, yang salah begitu. Dituduh mengharamkan ziarah, dituduh membenci orang-orang soleh dan seterusnya. Nah, ini salah kaprah sudah ya. Yang seperti ini tidak karuan. Ini menjadi salah karena banyaknya pemahaman yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memuji orang-orang soleh. Ya, memuji bagus kalau pujian itu pada batasan-batasannya. Tapi kalau memuji orang soleh melampaui batas, ya enggak benar. Dan ketika kita melarang, jangan dianggap kita membenci orang soleh. Ya. Nah, ini satu hal yang penting ya di masa kita ini, karena tadi yang saya sebutkan, karena banyaknya pemahaman yang salah, akhirnya ketika kita berbuat yang benar dinilai salah. Sebaliknya orang berbuat salah dinilai benar dan sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak orang soleh, para ulama dan lain-lain. Padahal yang mereka lakukan apa? Ya, sampai bertabarruk, ngalap berkahnya orang-orang soleh itu, kuburannya, ya, diusap-usap, dicari berkahnya, tanahnya diambil, ada yang sampai makan tanahnya, ada yang disimpan tanahnya. Nah, seperti ini mengagungkan dan menghormati orang soleh. Ya, yang tidak begitu artinya membenci orang soleh. Ya, salah, semuanya salah yang seperti ini. Makanya harus diukur, ditimbang dengan tolak ukur syar'i, sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, jangan disalahpahami. Ya, kemudian kita akan beralih kepada bab berikutnya. Besar-besar berikutnya di sini. Babu al-hasad, bab hasad. Ya. Besar-besar berikutnya adalah tentang hasad. Disebutkan di sini beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim tentang ini atau bersama ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil syar'i tentang bab ini. Ya. Al-hasad ini diartikan oleh sebagian ulama di sini, Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya mengatakan, wal hasad huwa tamanni zawalin ni'mah 'anil mahsud. سواء تمنى زوالها عن المحسود فقط أو تمنى أن تسلب منه وتعطى للحاسد وهو كبيرة. حسد adalah تمني زوال النعمة, mengangan-angankan atau bahkan mengharapkan zawalin ni'mah anil mahsud, hilangnya suatu nikmat dari seorang yang dihasadi, ya, yang menjadi obyeknya hasad, mahsud. Sawa'un tamanna zawalaha anil mahsudi faqat, sama saja apakah ini hanya berangan-angan untuk hilangnya nikmat itu darinya, atau berpindahnya nikmat itu darinya ya kepada dirinya. Ya, jadi apakah dengan cara pertama berangan-angan supaya dia enggak dapat titik yang penting dia enggak dapat, atau berangan-angan dia enggak dapat lalu ke kita, kita yang dapat. Naudzubillah, ini adalah hasad. Wahiyya kabirah, ini dosa besar. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah, li'annahu i'tiradun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fima yuqaddiruhu wa yaqdhihi. Karena dalam hasad ini ada unsur menentang takdir Allah, menentang ketetapan Allah. Dia enggak terima. Allah beri itu enggak terima. Jadi sesungguhnya bukan urusannya dengan orang itu saja, tapi urusannya dengan apa? Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini mungkin salah satu rahasia kenapa kok hasad ini menjadi dosa yang sangat berbahaya, karena ada unsur menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terima dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai tambahan di sini diterangkan pula oleh Syekh atau oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, ya. Beliau mengatakan, ya, pada syarah hadis la tahasadu, yani la yahsud ba'dukum ba'dha. Wal hasadu markuzun fi tiba'il bashar, wa huwa anna al-insan yakrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in min al-fadha'il. Hasad ini markuzun fi tiba'il bashar, dalam tabiat manusia ada benih-benihnya, memang ada benih-benihnya, artinya umumnya manusia punya benih-benih itu. Yaitu apa? Benihnya ini apa? Annal insan yakrahu an yafuqahu ahadun. Bahwa seseorang itu enggak suka orang lain unggul terhadap dirinya, orang lain melebihi dirinya. Min jinsihi, dari orang yang sejenis atau dalam hal yang sejenis. Fi syai'in minal fadha'il, pada sesuatu dari halal yang sifatnya keutamaan. Ya. Jadi keterangan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, pada dasarnya memang masing-masing orang ada benih-benihnya. Ya. Cuma yang jadi masalah apa selanjutnya? Apakah benih hasad itu akan berkembang atau tidak? Kalau sekedar kurang suka, tabiat manusiawi umumnya begitu. Umumnya begitu. Tapi yang penting bagaimana selanjutnya, apa sikap kita sebagai manusia yang punya benih itu. Kalau berlanjut seperti kata Syekh Al-Fauzan, akhirnya dia berangan-angan bagaimana dia enggak dapat keutamaan itu, karunia itu, pemberian itu. Nah, ini kemudian menjadi tercela. Atau lebih lagi, berangan-angan dia enggak dapat, sayalah yang dapat. Berusaha untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ini menjadi tercela. Nah, kemudian di sini ada beberapa kondisi manusia dalam hasad ini. Insya Allah kita akan baca dari keterangan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dan ini sangat penting bagi kita, ya, karena memang tadi seperti kata beliau, sifat ini masing-masing manusia ada benihnya. Nah, kita perlu dan sangat perlu untuk mengobati diri kita dari sifat-sifat seperti itu. Nah, untuk itu insya Allah kita akan baca. Namun sebelum itu kita akan ambil faedah terlebih dahulu dari keterangan Syekh Al-Fauzan hafizahullah. disebutkan di dalam bab ini oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pertama, firman Allah Azza wa Jal pada surat An-Nisa ayat yang ke-54. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Ya. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka yahsuduna an-nas akan bersifat hasad, iri kepada orang-orang? Ala ma atahumullah, atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka, min fadlihi, dari keutamaan atau karunianya. Ya. Nah, ini tentu menyebutkan tentang suatu celaan, ya, yaitu hasad, sikap atau sifat hasad terhadap manusia pada karunia yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam surat An-Nisa ini juga pada ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna." Jangan kalian berangan-angan terhadap apa yang Allah karuniakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian pada apa yang mereka usahakan. Nah, artinya masing-masing Allah beri sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah yang membagi-bagi. Untuk laki-laki, untuk perempuan. Untuk laki-laki ya, macam-macam yang Allah berikan kepada masing-masingnya. Untuk perempuan juga macam-macam yang Allah berikan. Ya. Was'alullaha min fadlih. Maka mintalah kepada Allah karunianya. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, perhatikan ayat ini, Allah Azza wa Jalla melarang, ya, la tatamannau, mengangan-angankan suatu pemberian yang Allah berikan kepada orang lain dan seterusnya. Ya, ini kaitannya dengan bab hasad ini. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan solusi, was'alullah min fadlih, mintalah kepada Allah dari karunia dan keutamaannya. Karenanya Syekh Al-Fauzan di sini mengatakan, walakin idza ra'aita ni'matan 'ala 'abdin fas'alillah an yu'tiyaka min fadlih. Tapi kalau engkau melihat suatu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka mintalah kepada Allah untuk memberimu dari karunia-Nya. Jangan kita hasad. Ya, karena hasad akan mencelakakan dan membahayakan. Tidak menguntungkan sama sekali. Tapi justru mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha luas karunia-Nya. Allah Maha kaya raya. Apa yang Allah berikan kepada seseorang atau sekian banyak orang tidak mengurangi apa yang Allah miliki. Allah masih punya buahnya. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi, tidak akan siapapun bisa menahannya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari suatu rahmat, fala mumsika laha, maka tidak ada yang dapat menahannya. Ya, jadi pada ayat ini atau ayat-ayat ini suatu bimbingan di sana agar manusia tidak melakukan hasad, dan ketika melihat yang lain mendapat suatu nikmat, minta kepada Allah karunia-Nya. Mohon kepada Allah. Allah Maha memberi, Allah Maha mengabulkan dan Allah Maha kaya raya. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Al-Fauzan di sini betapa bahayanya sifat hasad, karena ternyata hasad ini bisa kita katakan apa, induk dari berbagai pelanggaran-pelanggaran agama yang lain. Ya. Hasad ini enggak berhenti pada hasad itu sendiri, tapi bisa menyeret kepada bahaya-bahaya besar. Di antaranya adalah apa? Bisa menyeret kepada kekafiran. Wah, luar biasa, ya kan? Menyeret kepada kekafiran. Padahal hasadnya sendiri bukan suatu apa? Kekafiran. Ya, itu perbuatan dosa. Ya. Tapi ini bisa mengarah kepada yang lebih besar, yaitu kekafiran. Contohnya siapa? Contohnya iblis pertama kali. Ya. Ini maksiat pertama kali dilakukan oleh iblis. Hasad. Ketika Allah Azza wa Jal menyuruh para malaikatnya untuk sujud kepada Adam, dia enggak terima. Dia merasa dirinya lah yang lebih berhak, karena menurut dia, dia lebih baik. Walhasil, akhirnya dia menjadi makhluk yang kafir. Sebab musababnya adalah hasad. Ya. Kemudian juga hasad membawa kekafiran yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga ini korban hasad, ya. Korban hasad yang lain adalah orang-orang Yahudi. Mereka menjadi kafir juga ini salah satu sebabnya. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad betul-betul seorang nabi, seorang rasul. Dan Allah sudah menceritakan bagaimana pengetahuan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka tahu dan mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi betul-betul paham, betul-betul tahu. Tapi kenapa enggak beriman? Ya. Orang Arab, terutama orang-orang Ansar, mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad, padahal orang-orang Ansar itu taunya melalui orang-orang Yahudi. Ya, justru orang-orang Arab ini yang beriman. Yahudi yang mengabarkan malah enggak beriman. Kenapa? Tidak lain kecuali hasad. Ya. Ini salah satu sebab pokok pada mereka. Ikhwan fill din rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Di antara ahlul kitab banyak yang mereka itu berharap kalau bisa mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir setelah iman kalian. Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Jadi mereka tahu, kebenaran tahu mereka, tapi terhalangi untuk mengikuti kebenaran karena hasad mereka. Sehingga mereka enggak beriman dan menjadi orang kafir. Orang Yahudi kafir, ya kan? Enggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman yang benar. Ya, walaupun mengaku mengikuti Nabi Musa, tapi sudah enggak dianggap semua. Karena apa? Karena tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beritanya telah disampaikan oleh Nabi Musa sendiri. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini tadi kita katakan korban yang lain daripada korban hasad. Orang Yahudi menjadi tidak beriman. Kemudian juga dengan sifat hasad ini, seorang bisa sampai berbuat kejahatan-kejahatan, bahkan sampai pada tingkatan membunuh. Dan pembunuhan pertama kali di muka bumi karena hasad juga. Pembunuhan pertama kali di muka bumi karena hasad. Ya, diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kisah dua putra Adam dalam surat Al-Ma'idah 27 sampai 30. Watlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqq dan utlu 'alaihim, bacakan kepada mereka berita kedua anak Adam dengan kebenaran. Nah, kemudian bisa antum baca surat itu. Di situ mereka memberikan kurban, ya. Salah satu dari mereka kurbannya diterima oleh Allah Azza wa Jal, yang lain tidak diterima. Ya. Kemudian karena hasad tadi, akhirnya rela membunuh. Bahkan yang dibunuh siapa? Saudara kandung, ya kan? Dan ini pembunuhan pertama kali karena hasad. Kalau dalam tafsir diceritakan macam-macam, ya, Qabil dan Habil, ya, yang satu punya saudara kembar, yang satu juga saudara kembarnya yang perempuan, yang satu cantik, yang satu tidak. Kemudian karena dinikahkan dengan ini, akhirnya enggak terima, hasad karena si saudara yang cantik malah dinikahi sama yang lain. Nah, ini cerita ya dalam kitab-kitab tafsir, ya, tapi itu wallahu alam cerita-cerita Isra'iliyat. Apakah Nabi menyebutnya? Tidak disebutkan Nabi menceritakan demikian. Benar apa tidak seperti itu? Wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi yang jelas Allah sebutkan ini adalah kisahnya terkait dengan kurban. Dua putra Adam berkurban. Namun salah satu diterima oleh Allah Azza wa Jal, yang lain tidak diterima. Kemudian muncul hasad ini dan terjadilah pembunuhan kepada yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian beliau juga menyebutkan Syekh Al-Fauzan rahimahafizahullah, wal hasadu yusabbibul adawata wal baghdha'a bainal muslimin. Dan hasad juga menyebabkan permusuhan, wal baghdha' dan kebencian di antara kaum muslimin. Ya. Menyebutkan atau afwan menyebabkan kebencian dan permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, ini sebagian daripada sebagian daripada efek yang sangat-sangat buruk dari dosa hasad. Makanya tadi saya katakan ini ibaratnya ya suatu induk dari induk-induk keburukan. Karena ini melahirkan sekian banyak keburukan. Ya, enggak berhenti pada hasad itu sendiri, dan bahkan ya terkadang menimbulkan sesuatu yang lebih besar daripada hasad itu sendiri, daripada sifat iri itu sendiri. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, penulis rahimahullah juga menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anasin radhiyallahu anhu marfu'an. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, la yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang dari kalian beriman, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, apa kaitannya dengan bab hasad hadis ini? Disampaikan oleh penulis hadis ini yang artinya bahwa seseorang dari kalian tidak beriman sampai dia mencintai menyukai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai atau dia sukai untuk dirinya. Apa kaitannya dengan hasad? Kaitannya adalah bahwa hasad bertentangan dengan hadis ini. Hasad bertolak belakang dengan hadis ini. Seorang yang hasad kan justru suka nikmat itu hilang dari yang lain, pengen ke dirinya. Padahal Nabi katakan, kamu gak beriman sampai kamu suka untuk saudaramu apa yang kamu suka untuk dirimu. Saya suka punya ini, maka saya pun suka yang seperti ini dimiliki dia. Nah, ini baru seorang yang beriman. Saya dapat karunia demikian, saya pun suka saudara saya dapat karunia demikian. Nah, sifat hasad tentu bertolak belakang dengan sifat ini. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, hafizahullah, "Fakama tuhibbul khaira li nafsik, ahibbahu li akhik." Sebagaimana kamu suka suatu kebaikan untuk dirimu, maka sukailah kebaikan itu untuk orang lain. Wa hadza la yata'atta min al-hasid, dan ini enggak mungkin terwujud pada orang yang punya sifat hasad. Jadi kalau begitu orang punya sifat hasad ini sangat rawan ya imannya. Imannya dalam kondisi kritis. Mengkhawatirkan. Imannya dalam kondisi mengkhawatirkan karena dia apa? Tidak akan bisa mewujudkan iman yang sempurna. Ingat sabda Nabi tadi, la yu'minu, tidak beriman. Karenanya di sini Syekh mengatakan la yata'atta minal hasid. Hadis yang seperti ini enggak akan mungkin terwujud pada seorang yang punya sifat hasad. Fa innal hasid la yuhibbul khaira li akhihi. Karena orang yang hasad tidak akan menyukai suatu kebaikan ada pada saudaranya. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi saya katakan, ya, ini suatu bahaya besar ya, bagi seseorang yang terjangkiti sifat hasad, karena ia terancam imannya apa? Imannya akan mengalami penurunan yang drastis. Naudzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan pula di sini oleh penulis rahimahullah. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, iyyakum bil hasad fa innahu ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an nar al hadab aw qala al 'ushb, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', beliau mengatakan, artinya secara marfu, yakni sampai kepada Nabi, diangkat riwayat ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian sifat hasad, iri. Fa innahu ya'kulu al hasanat, sifat iri ini akan memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun naru al hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Au qala al-'ushb, atau memakan al-'ushb yaitu rerumputan ya, rumput yang kering sudah mudah sekali terbakar habis. Riwayat Abu Dawud. Hadis ini secara sanad ada kelemahan sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam salah satu keterangan beliau. Sayang saya karena ada rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Nah, namun secara makna, ya secara makna, kalau kita lihat, anggap ini bukan hadis. Ada orang ngomong begitu, bahwa hasad ini ibaratnya api makan kayu bakar. Kalau kita pikir betul, ya, karena dia akan memakan kebaikan-kebaikan pada apa dirinya. Hancur kebaikan-kebaikannya dan sebaliknya menumbuhkan keburukan-keburukan. Ya. Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan, hafizahullah, bima'na annahu yaqdi 'alaiha. Jadi makna memakan kebaikan-kebaikan ini menghancurkan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Li'annal insan idza hasada akhahu abghadahu. Karena kalau orang itu sudah iri kepada saudaranya, dia akan membencinya, ya kan? Wa qad yahmiluhu 'alal ghibah. Lalu setelah membencinya, mungkin dia akan mengghibahinya, membicarakan aib-aibnya. Wan namimah, mungkin akan melakukan adu domba. Wal qati'ah, mungkin akan memutus silaturahmi atau hubungan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Wal qatl, mungkin bahkan sampai akan membunuh. Dan tadi kita telah sebutkan, mungkin bisa jadi orang akan jatuh kepada kekafiran karena hasad. Jadi memang benar, ibaratnya api makan kayu bakar, habis kebaikan orang karena hasad ini. Nah, itulah bahaya al-hasad, sifat iri, ya, bila itu sudah menjangkiti manusia menjadi penyakit pada dirinya. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat buruk ini. Ya. Namun kita ingat kembali tadi yang saya nukilkan dari Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, sadari bahwa ya pada diri kita masing-masing ada benih-benih. Tinggal bagaimana kita mengelola. Bagaimana kita menyikapi diri kita. Nah, insyaallah kita akan baca nanti dari keterangan Ibnu Rajab Al-Hanbali setelah adzan. Silakan kalau sudah masuk isya, muadzin yuadzin. Bismillah. Kita lanjutkan. Di sini saya akan membacakan penjelasan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dari kitab beliau Jami' Al-Ulum Al-Hikam pada syarah hadis La Tahasadu. Saya ulangi, beliau katakan wal hasadu markuzun fi tiba'il bashar wa huwa anna al-insan yakrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in min al-fadha'il. Dan hasad tertanam pada tabiat manusia, yaitu bahwa seseorang merasa tidak suka bahwa orang lain mengunggulinya, lebih tinggi darinya, min jinsihi, dari orang yang sejenisnya, fi syai'in minal fadha'il, pada suatu perkara dari sebuah keutamaan. Yeah. Jadi pada dasarnya tabiat-tabiat manusia memiliki benih-benih hasad, terutama pada orang yang min jinsi, sejenis. Petani dengan petani, pedagang dengan pedagang, pengusaha dengan pengusaha, ya. Tapi kalau orang yang tidak sejenis biasanya tidak muncul hasad ini. Ya. Misalnya antara dokter dengan petani jarang ada persaingan hasad, walaupun mungkin saja terjadi, namun lebih sering dari orang-orang yang sejenis. Fi syai'in minal fadail, pada suatu keutamaan atau karunia atau nikmat. Tsumma yanqasimun nasu ba'da hadza ila aqsam. Nah, setelah ini orang-orang terbagi menjadi beberapa keadaan. Faminhum man yas'a fi zawali ni'matil mahsud bil baghi 'alaihi bil qawli wal fi'l. Satu golongan di antara mereka, ya. Ada satu golongan yang kemudian, ya. Ini lanjutannya. Ini yang bahaya. Ini yang tercela. Lanjutannya. Man yas'a, ada yang berusaha, fi zawali ni'matil mahsud, untuk menghilangkan nikmat pada orang yang dia hasad padanya. Bil baghi 'alaih, dengan suatu perbuatan yang melampaui batas agama, bil qauli wal fi'l, baik itu hanya dengan ucapan saja atau bahkan juga dengan perbuatan. Nah, ini ada yang sampai seperti itu. Enggak sekedar tidak suka, tapi berlanjut dengan melakukan suatu usaha untuk menghilangkan nikmat pada orang lain. Bisa dengan kata-kata atau bahkan juga dengan perbuatan. Tsumma minhum man yas'a fi naqli dzalika ila nafsih. Golongan lain, keadaan lain. Ada yang bahkan berusaha untuk bagaimana nikmat itu pindah kepadanya. Bagaimana nikmat itu pindah kepada dirinya dari orang yang dia hasad padanya. Wa minhum, yang ketiga, man yas'a fi izalatihi 'anil mahsudi faqat min ghairi naqlin ila nafsi. Ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari orang yang dia hasad padanya sekalipun tidak berpindah kepada dirinya. Mungkin berpindah kepada orang lain. Bagi dia mungkin enggak ada masalah, yang penting jangan dia. Walaupun juga bukan kepada dirinya. Wa huwa syarruhuma wa akhbathuhuma. Dan ini yang buruk ya, terburuk dari keduanya dan terjelek. Wa hadha huwa al-hasad al-madmum al-manhi anhu. Inilah hasad yang tercela. Inilah hasad yang dilarang. Wa huwa kana dzam iblis, dan inilah hasad yang terjadi pada iblis. Ya, inilah hasad yang terjadi pada iblis. Kemudian kata Ibn Rajab rahimahullah, wa qismun akhar minan nas idza hasada ghairahu lam ya'mal bi muqtada hasadihi wa lam yabghi 'ala al-mahsudi bi qawlin wala fi'lin. Golongan yang lain, kata beliau, di antara manusia ketika muncul hasad terhadap yang lain, dia enggak melakukan konsekuensi daripada rasa bencinya tadi. Dia pasif sudah, enggak ada konsekuensi apa-apa yang dilakukan olehnya. Walam yabghi 'alal mahsud, tidak berbuat hal yang melampaui batas agama terhadap orang yang dia hasad padanya. Biqaulin wala fi'lin, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Jadi hanya muncul ketidaksukaan kemudian sudah. Enggak ada lanjutan sama sekali. Waqat ruya 'an al-hazan annahu lam ya'tham la ya'tham bidzalik. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa yang seperti ini belum sampai kepada tingkatan dosa. Ini menurut Al-Hasan Al-Basri. Namun ya perlu kita lihat kembali ya. Dalam arti pendapat ulama yang lain apakah ini termasuk dosa atau tidak ya. Ibn Rajab Al-Hambali hanya menukilkan dari Al-Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, kalau sampai tingkat ini belum dikatakan dosa. Ya. Hanya saja kita teringat hadis yang tadi kita sebutkan, la yu'minu ahadukum li akhih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi. Ya. Seseorang dari kalian tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sehingga mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dicintai untuk dirinya. Jadi golongan ini pun sesungguhnya tampaknya belum mencintai untuk orang lain sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya. Wallahu a'lam, bab dosa atau tidak, ini masalahnya kaitannya dengan kesempurnaan atau ketinggian derajat iman. Ala kulli hal, sebagian pendapat mengatakan seperti yang tadi disebutkan, belum berdosa kalau sampai pada tingkatan ini saja. Waqad ruya 'anil Hasan annahu la ya'samu bidzalika wa ruya marfu'an min wujuhin dha'ifah wa hadza 'ala naw'ain. Kemudian golongan ini Ibnu Rajab masih membagi menjadi dua keadaan. Untuk golongan ini terbagi menjadi dua keadaan. Ahadihima anna yumkinahu izalatul hasad min nafsihi fayakunu maghluban ala dhalika fala ya'samu bihi. Nah, beliau mulai merinci sekarang. Ya. Kata beliau, keadaan pertama tidak memungkinkan bagi dirinya untuk menghilangkan rasa itu dari dirinya. Jadi sulit sekali menghilangkannya. Fayakun maghluban ala dzalik, sehingga ia terkalahkan oleh perasaan itu. Mau menghilangkan enggak bisa. Berusaha enggak bisa. Maka kata beliau, fala ya'tam bihi. Dia enggak berdosa. Karena bagi dia sudah sulit sekali menghilangkan. Watsani man yuhaddisu nafsahu bidzalika ikhtiyaran wa yu'iduhu wa yubdihi fi nafsi mustarrihan ila tamanni zawali ni'mati akhihi fa hadha syabihun bil 'azmi al musammim 'ala al ma'siyah wa fil 'iqabi 'ala dhalika ikhtilafun bainal 'ulama. Golongan kedua dalam bagian ini ada orang yang yakni memunculkan hal itu pada dirinya. Jadi bukan dia berusaha menghilangkan tapi kesulitan, tapi justru kadang dia membiarkan, memunculkan. Ya. Kadang memunculkan, kadang tenggelam, kadang muncul lagi, tenggelam. Yang ini rentan sekali untuk menuju kepada tahap berikutnya, berangan-angan hilangnya nikmat itu dari yang lain. Maka ini sudah kata beliau menyerupai suatu tekad dalam berbuat maksiat. Nah, ini sudah mengkhawatirkan kalau seperti ini. Jadi kalau begitu sikap yang semestinya diambil, walaupun benih-benih itu ada, kita harus berusaha melawan, ya, untuk menghilangkannya. Untuk golongan ini kata beliau, apakah akan diikop, dihukum? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Kata beliau, lakin hadza yab'udu an yaslam minal baghi. Kondisi kedua ini jauh sekali untuk selamat dari sikap-sikap yang melampaui batasan syariat. Kemudian kata beliau, wa qismun akhar idza hasada lam yatamanna zawala ni'matil mahsud bal yas'a fi iktisabi mithli fadailihi wa yatamanna an yakuna mithlahu. Golongan lain ketika muncul hasad, dalam arti ketidaksukaan tadi, dia enggak berangan-angan hilangnya nikmat itu pada orang lain, bahkan dia berusaha untuk memperoleh sebagaimana yang dia peroleh. Ya, berharap dirinya mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Namun dia enggak berangan-angan hilangnya nikmat itu dari orang lain. Fa in kanatil fadail dunyawiyah, kata Ibnu Rajab, ini kalau dalam urusan duniawi, fala khaira fi dzalik, enggak ada kebaikannya. Karena mengharapkan hal yang sifatnya duniawi sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain dalam bab duniawi. Jadi kembalinya kepada apa? Duniawi. Lain halnya kalau duniawi yang untuk akhirat. Misalnya dia dapat harta benda banyak, lalu dia infakkan di jalan kebaikan. Ya, saat muncul dia dengan apa? Hartanya yang banyak misalnya. Ya. jiwa manusia, wah dia kok dapat ya, saya kok enggak dapat. Nah, cuma dia enggak mengharapkan hilangnya nikmat itu darinya. Dan dia justru berharap dia pun dapat. Kalau hanya berhenti pada urusan duniawi saja, enggak baik. Enggak ada kebaikan padanya karena akhirnya persaingan duniawi. Tapi kalau harapannya berlanjut, oh dia bisa berinfak fisabilillah, saya pun kalau dapat pengen juga seperti itu. Nah, ini baru baik. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya. Diistilahkan dengan ghibtah. Yang seperti ini bagus. Tapi kalau hanya berhenti pada hal yang sifatnya duniawi, entah harta, kedudukan atau karunia yang lain, maka la khaira fi, tidak ada kebaikan. Wa in kanat fadail diniyah, kalau itu dalam urusan agama, fulan dapat kebaikan. Apa kebaikannya? Masya Allah dia bisa hafal Quran misalnya. Saya pengin dan gak ingin dia kemudian hafalannya hilang, gak berangan-angan ya, jatuh kepalanya terbentur lalu lupa semua hafalannya, gak berangan-angan begitu. Tapi dia juga berkeinginan, tuh seandainya juga saya hafal ya, dia tetap saya juga pengin seperti itu. Maka ini bagus. Ini adalah fahuwa hasan. Dan ini yang disabdakan dalam hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahallahu malan. Pertama dalam bab harta. Kemudian diinfakkan. Ya. Saya ringkas saja hadisnya. Kedua dalam hal Quran. Orang lain dapat menghafal Quran lalu menggunakannya untuk sholat di malam hari, untuk baca Quran di malam atau siang hari. Nah, dia ingin juga seperti itu. Nah, bagus. Yang ini bagus. Kemudian berikutnya. Wa qismun akhar idza wajada min nafsil hasad sa'a fi izalatihi. Wa fil ihsan ila al mahsud bi isnad bi isda'il ihsan ilai wa du'a lahu. Keadaan lain, apabila dia mendapatkan hasad pada dirinya, ada rasa tidak suka ketika orang lain dapat suatu nikmat, dia berusaha untuk menghilangkan, memerangi, melawan hasadnya. Sa'afi izalatihi. Wa fil ihsan ila al mahsud. Lebih daripada itu, dia berusaha untuk apa? Berbuat kebaikan kepada orang yang dia hasad padanya. Nah, ini yang luar biasa. Golongan ini golongan tertinggi. Ya. Golongan ini golongan orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Ketika hasad, enggak ingin orang lain kehilangan. Ketika hasad, dia perangi dirinya. Bahkan dia berusaha berbuat baik kepada orang yang dia hasad padanya. Wa du'alahu, bahkan mendoakannya. Wa nashr fadailihi, bahkan menyebarkan kebaikannya. Wa fi izalati ma wajada lahu fi nafsi min al-hasad hatta yubdilahu bimahabbati an yakuna akhuhul muslim khairan minhu afdal. Dan dalam usahanya tersebut untuk menghilangkan hasad darinya, dia terus melakukannya sampai dia bisa mencintai orang yang dia hasad padanya. Saudaranya seorang muslim, dia bahkan senang kalau orang lain bisa lebih baik daripadanya. Nah, bagaimana dengan kondisi orang ini? Kata Ibnu Rajab, wa hadza min a'la darajatil iman. Ini adalah termasuk tingkatan iman yang tertinggi. Ya. Ini yang luar biasa, golongan ini yang luar biasa. Wa sahibuhu huwal mu'minul kamil alladhi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan pemilik sifat ini adalah seorang mukmin yang sempurna, yang mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ini sifat seperti inilah yang sesuai dengan tuntunan sabda Nabi tersebut. Ya, jadi dengan ini ternyata kondisi manusia sebagaimana pengamatan Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah macam-macam sekali. Ya. Macam-macam sekali. Kalau kita kebingungan tadi gimana saja ya tingkatan-tingkatannya, kondisi-kondisinya, apalkan yang terakhir saja ya. Apalkan yang terakhir saja. Gampang. Ingatnya gampang dan itu derajat tertinggi. Ketika kita ada rasa tidak suka terhadap saudara kita karena suatu nikmat, ya, justru kita memerangi sifat itu, justru kita mendoakan dia, justru kita berbuat baik kepada dia. Nah, ini konsekuensi daripada iman yang sempurna. Ikhwan fillah rahimakumullah, bab hasad ini juga diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Bisa dilihat kembali di sana ya. Kalau saya baca juga akan makan waktu. Namun secara global bahwa ya umumnya hasad itu memang dalam urusan yang sifatnya duniawi. Karena duniawi, hal-hal yang sifatnya duniawi itu kan sempit. Makanya jadi tempat apa? Persaingan. Beda dengan urusan akhirat. Urusan akhirat luas. Jadi buat apa bersaing dalam arti hasad urusan akhirat? Luas. Dia dapat ilmu banyak, ya kamu juga belajar ilmu banyak, itu gratis. Ya kan? Dalam arti terbuka luas. Ya. Asal dia berusaha, dia juga akan dapat ilmu banyak. Hafal Quran, buat apa hasad? Tinggal kamu hafalkan saja, kamu akan dapat. Nah, tapi kalau urusan dunia tadi baik sempit, sehingga di sini menjadi tempat persaingan dan di situlah biasanya terjadi muncul sifat-sifat hasad tersebut. Ya. Karenanya dulu para ulama kita rahimahullah memang berusaha mengobati diri-diri mereka ketika muncul sifat-sifat hasad. Disebutkan oleh beliau dalam kitab itu, waqad kana jama'atun minas salaf idza balaghahum anna syakhsan igtabahum ahdaw ilaihi hadiyah. Ya, fa hadhi adwiyatun nafi'ah lil hasadi jiddan. Jadi sebagian ulama salaf kalau dengar ada orang bergibah kepada dia malah diberi hadiah. Ini upaya untuk apa? Melawan ya. Walaupun ini babnya ghibah, tapi ini adalah sikap melawan, sikap buruk. Ya. Termasuk dalam hasad ini tadi diceritakan oleh Ibnu Rajab, ketika hasad kepada orang justru kita mendoakan orang tersebut. Ya. Ala kulli hal, intinya bahwa ketika muncul sifat-sifat ini sifat yang sangat berbahaya, dan seperti kata beliau juga, kadang orang begitu sulit menghilangkannya. Kalau seseorang begitu sulit menghilangkannya, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang memiliki kalbu kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya kalbu hamba-hamba ini di antara dua jari-jari Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikkannya. Ya. Karenanya begitu mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk merubah kondisi kalbu kita. Kadang begini sulit, kita berdoa kepada Allah dengan mudah akan berubah. Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Makanya termasuk usaha yang penting pada diri-diri kita ya, untuk mengobati diri kita dari sifat-sifat buruk ini, berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Allah Azza wa Jal maha mendengar doa-doa hambanya. Allah Azza wa Jal maha kuasa. Allah Azza wa Jal baginya sangat mudah untuk mengatur kalbu seseorang. Nah, ini beberapa keterangan terkait dengan sifat hasad. Semoga Allah Azza wa Jal menjauhkan kita dari sifat hasad atau iri. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita semua untuk selalu dalam keadaan menerima segala yang Allah Azza wa Jal tetapkan kepada kita. Allah Azza wa Jal menakdirkan kepada kita dengan takdir yang penuh dengan hikmah. Dan Nabi mengajarkan kepada kita suatu doa, Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qadha wa bardal 'aish ba'dal maut. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridha setelah takdirmu, dan aku mohon kepadamu rasa dingin setelah kematian. Ya. Bardal 'aish, kehidupan yang dingin, nyaman, ba'dal maut, setelah kematian. Allahumma a'lam bis-shawab. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal baik kita dan melindungi kita dari segala yang buruk. Mungkin materi sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Ya, alhamdulillah malam hari ini kosong dari pertanyaan. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.